kota samudra sun arungi sing ana hambisa biate siwelasi masya ilang nyawa sun belani biaran biaen sun lakoni Wow. Terima kasih. Yuk. Oke, dua tembang lagu sudah. Monggo kembali Mas Bru. Oke.